Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun saudara-saudaraku berada, perkenalkan nama saya JD. Ini adalah nickname, jadi tidak perlu saya menyebut nama saya yang asli, tapi yang penting adalah apa yang akan kita sampaikan, ya. Apa yang ingin kita serukan, itu yang penting. Jadi, sengaja tidak menyebut nama, karena memang supaya saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada, itu bisa lebih fokus kepada apa yang akan kita sampaikan, ya. Bukan kepada siapa yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan itu bisa mudah dilupakan. Nah, saya adalah seperti Anda, ya. Saya adalah manusia umumnya, ya. Sehari-hari beraktivitas, bekerja dari pagi sampai sore sampai malam, ya. Jadi saya insya Allah seperti saudara-saudara kan merasakan bagaimana susahnya mencari nafkah. Nah, kita sebut dalam seruan ini adalah seri dakwah ilallah, ya. Dakwah ilallah, seri dakwah ilallah. Jadi ini untuk kepada kita tujukan kepada semuanya, ya, kepada semua manusia dimanapun berada, ya, baik itu non muslim maupun yang sudah muslim, ya. Jadi kita sampaikan insya Allah sebagaimana yang kita disuruh menyampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga motivasi kita adalah untuk lillahi ta'ala, ya, lillah kalimatillah, ya, hanya untuk Allah, untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Nah, jadi sekali lagi penting apa yang akan kita sampaikan, ya. Jadi saudaraku yang budiman supaya fokus kepada apa yang kita sampaikan. Insya Allah ini adalah berseri, ya. Ini insya Allah sangat berseri dan insya Allah kita akan sampaikan lewat online, lewat website, lewat hub, segala sarana yang memungkinkan dakwah ini bisa tersampaikan kepada seluruh umat manusia, insya Allah. Ya. Seri dakwah ilallah atau kita singkat dengan SDI itu hadir sebagai upaya untuk menghadirkan, ya, kepada umat manusia di seluruh dunia dimanapun berada, yang insya Allah sesuatu yang sangat penting, sangat vital, ya, sangat mendasar, sangat pokok yang harus kita ketahui dan harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Nah, ini diharapkan sebagai suatu proses awal, ya, dalam melakukan transformasi dan revitalisasi, ya, transformasi dan revitalisasi diri kita, ya, kita sebagai diri pribadi maupun diri kita sebagai bagian daripada masyarakat, bagian daripada umat, baik itu secara kecil, menengah maupun luas. Ya. Insya Allah. Dakwah ini adalah dakwah yang kita tujukan untuk Allah. Bagaimana mengajak manusia supaya mengenal Allah. Supaya mengenal jalan hidup yang benar. Nah, karena sekarang ini kondisi umat Islam itu sedang tenggelam. Ya. Kondisi umat manusia umumnya, ya. Itu sedang tenggelam dalam hiruk pikuk kepekatan materialistik duniawi. Ya. Jadi insya Allah ini bukan hal yang baru, ya. Jadi dakwah ini bukan hal yang baru, tapi kita adalah melanjutkan, ya, menguatkan dakwah yang telah dilakukan oleh insya Allah oleh para nabi dan para rasul sebelumnya, dan kita ini adalah pengikutnya, ya, pengikut yang insya Allah punya beban, ya, punya kewajiban untuk mengikuti jalan hidup para nabi dan para rasul. Insya Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rabi bin Umar, ya, Rabi bin Amir, ya, Rabi bin Amir ini adalah salah satu panglima muda, ya, tentara kaum muslimin di bawah pimpinan panglima besar Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melawan kekaisaran Persia. Nah, apa yang disampaikan oleh Rabi bin Amir ketika bertemu dengan panglima besar Rustum, ya, panglima besar Persia yang bermahkota. Nah, Rebi datang, ya, Rebi datang dengan apa adanya, ya, dengan apa adanya, hanya dengan apa, membawa pedang, pedangnya pedang yang dililit oleh baju yang lusuh, ya kan, tombak, kemudian perisai sama busur, ya kan. Dia datang menaiki kuda sebagai utusan dari kaum muslimin, dan ketika sampai di permadani yang digelar, ya, itu dia tidak turun dari kuda sampai kudanya menginjak permadani itu, dan kemudian dia turun, kemudian apa, ada tempat duduk, ya, kemudian dia tali kekang kuda itu ditambatkan di tempat duduk itu sehingga dengan merobeknya gitu kan. Nah, ketika itu penjaganya, penjaga daripada panglima itu marah, tapi dia bersikeras, ya, bersikeras bahwa dia datang bukan untuk kemauan diri, tapi karena diundang oleh panglima Rustum. Nah, kemudian terjadi dialog, ya, terjadi dialog antara Rabi ini dan panglima Rustum. Ketika ditanya apa yang membawa kalian sampai jauh-jauh datang ke negeri Persia dari tanah Arab sana, itu dengan membawa pasukan yang demikian itu, maka Rabi menjawab bahwa Allah telah mengutus, ya, kepada Rasul kami, ya, kepada Muhammad SAW, ya, dan kami melanjutkan misi, ya, perutusan tersebut, yaitu apa, mengeluarkan, ya, siapa saja yang Allah kendaki dari penghambaan diri kepada sesama manusia, ya, menuju penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengeluarkan mereka dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia Islam dan akhirat. Ya. Mengeluarkan mereka dari kezoliman, ya, agama, sistem-sistem yang lain kepada sistem keadilan Islam. Ya. Insya Allah. Jadi, kita harapkan kita adalah bagian daripada estafet perjuangan tersebut, yaitu melanjutkan dakwah yang diwariskan oleh para generasi mukmin, ya, terdahulu, ya, insya Allah sampai saat ini, dan insya Allah akan dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuannya cerdas, untuk presentasi tahap awal ini, saya ingin mengajak kepada saudaraku yang budiman untuk sama-sama melakukan tadabur, ya, mempelajari lebih dalam, secara mendalam, ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ya, dimulai dari ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma manaka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Qala anzirni ila yaumi yub'asun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim. Wa la tajidu aksarahum syakirin. Qala ikhruj minha mad'uman madkhura. Lamang tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Artinya, dan sungguh kami telah menempatkan kamu di muka bumi, ya. Kamu di sini adalah Adam, ya. Dan keturunannya, yaitu kita manusia. Dan di sana kami sediakan ma'ais. Ma'ais itu adalah sumber nafkah, sumber penghidupan, ya. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur, ya. Qalilan ma tashkurun, ya. Tetapi sedikit sekali manusia itu bersyukur, ya. Kemudian, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, ya. Kemudian membentuk tubuhmu, ya, Adam alaihissalam, ya. Dan kemudian kami berfirman kepada para malaikat, ya. Fasajadu, bersujudlah kamu, ya, maksudnya bersujud kepada Adam, illa iblis, ya. Dan mereka pun bersujud kecuali iblis, ya. Lam yakum minas sajidin. Jadi iblis termasuk orang, termasuk mereka yang tidak bersujud, ya. Maka Allah berfirman, apakah yang menghalangi kamu, wahai iblis, sehingga tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Ya. Maka iblis menjawab, qala ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya. Aku lebih baik daripada dia, Adam. Ya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ya. Maka Allah berfirman, qala fahbit minha, ya. Maka turunlah engkau, ya, maksudnya turun dari surga, ya, turun dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, ya. Karena kamu tidak patut berada di dalamnya karena kamu menyombongkan diri di dalamnya, ya. Sombong, ya, takabur, ya. An tatakabbara, ya. Jadi takabur itu sudah sombong, tapi kalau angta takabaro itu adalah sungguh-sungguh sombong. Ya. Jadi makna takabaro itu adalah benar-benar, ya, sombongnya kelewatan. Ya. Sehingga membutakan hati, membutakan penglihatan, pendengaran. Ya. Fakhruja innaka minas shogirin. Maka keluarlah kau. Ya. Maka engkau termasuk makhluk yang shogirin. Shogirin adalah yang hina, yang terusir. Ya. Maka kemudian iblis menjawab, qala fabima aghwaitani laqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Maka berilah aku penangguhan waktu, ya, sampai hari mereka dibangkitkan. Ya. Ya. Maaf. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya. Tadi kecepatan. Saya ulangi lagi. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, ya, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi iblis tahu bahwa akan ada hari berbangkit, hari kiamat. Ya, pasti, ya. Qala innaka minal munzirin. Maka Allah berfirman, baik, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Ya. Artinya apa? Sampai hari kiamat, iblis diberi kesempatan, ya, ya, ya, oleh Allah. Untuk apa? Nah, untuk ini, ya. Ayat berikutnya, qala fabima aghwaitani laqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, wahai Allah, pasti aku akan, ya, niscaya aku akan, ya, selalu berusaha menghalangi manusia, mereka dari jalanmu yang lurus. Ya. Fabima, fabima itu, qala fabima, itu adalah kata-kata yang sangat sungguh-sungguh atau sumpah setia. Ya. Ikrar. Ya. Ikrar yang sangat kuat. Itu. Jadi iblis melakukannya dengan sangat sungguh-sungguh, ikrar yang sangat kuat sekali untuk menyesatkan manusia, ya. Kita adalah manusia, keturunan Adam alaihissalam. Jadi kita adalah target, daripada penyesatan yang dilakukan oleh iblis dan anak keturunannya dan syaitan anak buahnya. Sampai hari berbangkit, ya, sampai hari berbangkit. Ya. Jadi hari berbangkit adalah hancurnya dunia seisinya nanti. Ya. Jadi ini adalah hal yang pokok yang penting harus kita pahami. Nanti insya Allah kita akan uraikan lebih mendalam. Kemudian bagaimana caranya? Ya, dalam ayat berikutnya cara iblis menyesatkan manusia. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Maka niscaya aku akan mendatangi mereka manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan engkau wahai Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Ya. Nah, jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dijelaskan terkait dengan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Ya. Itu riwayat dari Ali bin Abu Thalhah. Meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, ya. Terkait dengan itu, Abdullah bin Abbas memberikan tafsir, ya. Yang dimaksud adalah dari depan itu adalah terhadap urusan akhirat mereka, ya. Jadi dalam riwayat yang lain, jadi bagaimana menyesatkan dari depan, yaitu supaya manusia itu lalai ya terhadap kehidupan nanti di akhirat ya. Kehidupan di alam kubur ya. Kehidupan di padang mahsyar ya kan setelah hari berbangkit ya, setelah hari kiamat maka semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua manusia, semua makhluk bahkan ya, termasuk jin, termasuk malaikat, bahkan termasuk binatang-binatang semuanya juga dikumpulkan Allah ya, semuanya dari manusia pertama sampai manusia terakhir ya, semua makhluk ya itu dikumpulkan di padang mahsyar ya, itu adalah hari yang besar ya, pasti ya. Ya. Nah kemudian dilakukanlah yaumul hisab yaumul mizan, hari perhitungan, hari hisab ya, amalan perbuatan ya kan, ditimbang amal kebaikan amal keburukan ya kan, ditimbang dulu apa, dinilai apakah dia beriman atau tidak. Kalau dia beriman dinilai lanjutannya, tapi kalau dia kafir sama Allah, amal-amal perbuatannya sama sekali tidak dinilai ya, hilang musnah ya, seperti fata morgana ya. Nah, itu sampai nanti proses siapa yang berhak masuk surga ya, siapa yang harus masuk neraka ya. Nah itu adalah kejadian yang besar ya. Kenapa? Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan selama-lamanya ya. Kita katakan ribuan triliunan tahun. Lebih dan lebih ya. Lebih daripada 1000 triliun tahun ya. 1000 triliun tahun lebih lagi karena selama-lamanya. Jadi bayangkan kalau kita bandingkan dengan kehidupan di dunia ini yang cuma sementara ya kan. Paling kita hidup normalnya itu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ya kan? Ada yang kurang, ada yang lebih sedikit, ya kan? 60 tahun, 70 tahun dibandingkan dengan ribuan triliunan tahun, enggak ada apa-apanya. Itu maka salah satu tipu daya iblis dan anak buahnya itu adalah bagaimana supaya manusia itu melupakan kehidupan di akhirat, ya. Dan hanya fokus untuk kehidupan dunia ini. Nah, itu adalah penyesatan. Ya. Penyesatan yang dilakukan. Ya. Jadi mereka supaya lebih fokus ke kehidupan yang sementara. Yang cuma puluhan tahun di dunia ini. Ya kan, dibandingkan dengan triliunan lebih. Ya. Tahun ya. Triliunan tahun lebih. Lebih dan lebih. Ya. Ya kan? luar biasa. Kalau 10 tahun dibandingkan 100 tahun aja udah banyak 100 tahun. 100 tahun dibandingkan 1000 tahun, lebih banyak 1000 tahun, ya kan? 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun dibandingkan 70 miliar tahun, ya kan? Itu juga enggak seberapa, ya. Apalagi dibandingkan dengan triliunan tahun, ya kan? Triliunan tahun selama-lamanya di akhirat. Insya Allah kita akan kupas lebih dalam insya Allah di pada seri-seri berikutnya. Nah, kemudian dari wamin khalfim, dari belakang itu adalah supaya manusia itu menyukai duniawi mereka, kehidupan hidup ikut duniawi, ya kan? Ya, berbagai macam entertainment, ya, kesenangan, ya kan? Kehidupan foya-foya, ya kan? Kemewahan, fasilitas hidup, ya kan? Duniawi, ya. Jabatan, ya kan? Pekerjaan, ya, kenyamanan, ya kan? Ya. Kemudahan, ya kan? Fasilitas-fasilitas yang membuat orang itu merasa enjoy, ya kan? Nikmat, ya, senang, bergembira, ya kan? Bahagia, ya, bahagia. Bahagia hanya sementara gitu kan, bagian dunia maksudnya, nyaman dengan kehidupan dunia ini, ya. Itu iblis membuat hal-hal itu sebagai bagian daripada tipu daya manusia, sehingga manusia betah hidup di dunia ini, ya kan, dan melupakan kehidupan selama-lamanya di akhirat. Nah, itu. Dan ini perangkap yang sangat efektif. Dan kita ketahui sekarang ini perangkap iblis dan anak buahnya itu sangat efektif, ya, menjerat banyak manusia di dunia ini, ya. Ya. Orang-orang kafir jelas, ya, karena orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan benar itu mereka jelas hidup, ya, untuk duniawi mereka, ya. Mereka hanya ingat sebentar akhirat, ya kan. Tapi kebanyakan mereka fokusnya adalah duniawi. Nah, sementara orang kaum muslimin, ya, itu mereka dilalaikan oleh kesibukan duniawi, sehingga mereka porsi hidup mereka untuk duniawi kebanyakan, ya, saat ini. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, kemudian wa'an aimanihim, ya, dari kanan mereka. Nah, ini para mufasirin mengatakan itu adalah seperti riwayat dari Ibnu Abu Tulhah, ya kan? Kemudian dari riwayat Al-Aufi, ya, keduanya juga dari Abdullah bin Abbas, ya. Itu dari kanan berarti dari kebaikan-kebaikan mereka. Jadi mereka melakukan kebaikan, tapi kemudian bagaimana supaya kebaikan itu hancur, ya, rusak, ya. Dengan cara apa, ya, supaya ujub, ya, merasa bangga. Ya, bahkan sampai takabur, ya, dengan kebaikan. Karena sudah melakukan banyak kebaikan sehingga ujub, takabur, sumah. Sumah itu memperdengarkan, membicarakan kebaikan itu kebaikan-kebaikannya kepada orang lain supaya orang itu takjub, supaya orang lain itu menghormati dia, menghargai dia. Ya, ya. Riya, ya. Supaya riya. Nah, ini. Kemudian wa'ang syama ilihim, ya. Wa'ang syama ilihim, dari kiri mereka, ya. Dari kiri mereka itu adalah dari kejahatan-kejahatan mereka. Jadi kaum manusia itu melakukan kejahatan-kejahatan, ya kan, kerusakan di muka bumi, ya. Tapi kejahatan-kejahatan, kerusakan itu di manipulasi, dibingkai oleh iblis dan syaitan sebagai sebuah kebaikan, ya kan? Ya, supaya dia menghiasinya, ya, dengan hiasan yang indah, ya, hiasan yang indah, ya kan? Jadi kejahatan-kejahatan dia itu dihiasi dengan hiasan yang indah, ya. Ini dalam rangka untuk berbagai hal, ya kan? Untuk bagaimana dia masuk dalam suatu organisasi, kelompok, dalam suatu lembaga. Ya kan? Dia melakukan kejahatan-kejahatan kepada manusia yang lain, tapi oleh setan dihiasi. Ini adalah untuk kepentingan lembaga, untuk kepentingan kelompoknya, organisasinya, gitu kan. Nah, jadi dalam rangka untuk apa, mengamalkan apa, konsisten dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tujuan organisasi itu didirikan, ya. Lembaga itu didirikan. Nah, itu. Jadi mereka membungkus, setan membungkus, ya, menghiasi kejahatan-kejahatan itu dengan sesuatu yang indah, ya, sehingga mereka sungguh-sungguh, ya, dalam melakukan kejahatan itu, dan ini banyak juga terjadi. Ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas dimanapun Anda berada, maka wala tajidu aksarohum syakirin, ya, maka iblis, ya, mengatakan bahwa engkau Tuhan tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Ini masalah syukur ini penting sekali. Jadi apa? Kebanyakan manusia tidak bersyukur dengan benar. Jadi insya Allah kita akan sampai apa, akan lebih detail lagi tentang syukur ini, ya, supaya kita bersyukur. Tapi sebagai gambaran, ya, kenapa kita itu banyak nggak bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Ya. Jadi kalau kita umpamakan nih, ya. Ya, ini tolong direkam di dalam kepala kita, ya. Kepala kita. Jadi ada 4 orang, si A, si B, si C, dan si D, ya kan? Nah, si D itu mendapatkan uang untuk menopang kehidupan sehari-harinya dari si C, ya kan? Nah, si C itu mendapatkan uang untuk memberikan kepada si D itu dari si B. Ya. Sebagian kecil daripada uang itu dipakai untuk menghidupi dirinya sendiri, yaitu si C. Nah, si B mendapatkan uang itu dari si A. Nah, uang dari si A itulah yang dipakai untuk diberikan kepada si C. Ya kan? Dan kemudian si C memberikan kepada si D. Nah, sebagian kecil daripada uang itu dipakai juga untuk menghidupi kehidupan sehari-hari si B, ya. Nah, jadi sebenarnya uang itu aslinya adalah dari si A, ya kan? Ya, kita katakanlah 100% dari si A, ya kan? Kemudian si B memanfaatkan untuk dirinya 5%, ya kan? Kemudian 95%, ya, diberikan kepada si C. Nah, si C itu untuk kehidupan sehari-harinya mengambil 5%. Sisanya 90% diberikan kepada si D. Ya kan? Nah, ya, tolong ini di kita imajinasi, ya, di dalam kepala kita, kita rekam, ya. Nah, si D ini, ya, seharusnya, ya, seharusnya berterima kasih pada si A. Kenapa? Ya. Karena si A inilah yang bekerja sehari-hari, ya kan, mencari nafkah, ya. Bekerja sehari-hari capek, kelelahan dari pagi sampai sore sampai malam. Ya kan? Bekerja sehari-hari menanggung segala macam kepayahan, kelelahan, keringat, ya kan? Permasalahan dan sebagainya. Kemudian dia, ya, mendapatkan penghasilan dari kerja keras dia, ya kan? Nah, kerja keras itu kemudian disampaikan kepada si B, si C, si D, ya kan? Nah, yang menikmatin adalah B, C, D. Tapi D menikmatinya paling besar, ya kan? Karena 90%. Ya kan? Nah, kebutuhan hidup si D ini besar. Ya kan? Nah, si D sudah tahu bahwa si C itu mendapatkan uang dari B. Ya. Dan B mendapatkan uang dari A. Ya kan? Nah, tapi, ya, tapi si D ini, ya, karena, ya, yang memberikan langsung itu adalah dari si C, ya, maka dia, ya, lebih menuruti, ya, perintah-perintah, ya, daripada si C, ya kan? Jadi si D, saya ulang lagi, si D ini lebih menuruti, ya, perintah-perintah, kemauan si C, ya. Jadi D ini apa, berterima kasih kepada si C. Sehingga apapun yang diperintahkan, ya, budaya, kebiasaan yang diajarkan itu diikuti oleh si D. Nah, Padahal seharusnya ya si D ini harus berterima kasih pada si A. Ya kan? Kenapa? Karena uang itu kan sebenarnya sumbernya dari si A. Nah, inilah yang saya kata, yang jadi perumpamaan sederhana ini menggambarkan tentang kehidupan kita manusia ini. Ya. Kehidupan manusia kita di dunia ini, ya. Kita mendapatkan rezeki itu dari mana? Dari kita bekerja, dari kita berusaha, atau dari pemberian orang lain. Ya kan, kalau kita masih bergantung sama orang tua kita, sama sanak famili kita, ya kan, itu berarti dari orang lain. Ya kan? Nah, ibaratnya D ini adalah diri kita, ya kita. Ya. D ini adalah diri kita. C ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Siapa itu? Ya orang tua kita, sanak famili kita, ya kan, kepala kantor kita, ya, atasan kita, ya bos kita, ya kan. Tapi sebenarnya ya B, C, D ini itu adalah semuanya dari A. Ya kan? Nah, A itu siapa ya? Itu Allah. Ya kan? Coba kita renangkan. Ya. Kita makan itu dari mana? Ya. Asal mula apapun yang kita makan itu kan dari tanaman, dari binatang ternak. Ya kan? Ya. Siapa yang menghidupkan tanaman? Ya, dari biji menjadi tunas, tunas menjadi batang, batang menjadi berdaun lebat hingga menghasilkan buah, menghasilkan biji-bijian. Ya kan? Siapa yang menghidupkan ternak? Ya kan? Dari bayi, ya kan? Kemudian tumbuh berkembang menjadi anak ternak, ya kan? Kemudian berkembang lagi menjadi dewasa sehingga kita bisa ambil dagingnya, kita ambil susunya, kita ambil kulitnya, ya kan? Kita jadikan sebagai hewan peliharaan untuk membantu usaha kita, ya kan? Di sawah, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kita makan itu semuanya adalah dari itu, ya, dari tanaman, biji-bijian, buah-buahan, dari ternak. Ya, nah itu semuanya adalah yang menciptakan Allah, ya kan? Yang menghidupkan adalah Allah, ya. Yang memelihara adalah Allah. Yang menjadikan sebuah tunas menjadi pohon, ya. Menjadikan anak ternak menjadi ternak dewasa itu adalah Allah, ya. Sel-sel tubuh, ya. Sel-sel di dalam tubuh tanaman, sel-sel di dalam binatang, ya, perkembangannya, ya, di dalam daging, dalam tulang, dalam kulit, ya kan, semuanya itu adalah Allah yang memperkembangbiakkan, Allah, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Kemudian kita mendirikan rumah, ya kan, rumah hasilnya dari kayu, dari besi baja. Dari semen, dari pasir, dari batu, ya kan? Itu adalah raw material, bahan baku. Nah, itu semuanya dari mana? Dari bumi, ya? Nah, bumi yang menciptakan siapa? Allah, ya kan? Allah yang menciptakan, ya kan? Bumi itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi Allah yang menciptakan. Ya. Jadi. Satu-satunya zat yang mengklaim menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Ya. Allah. Ya. Tidak ada makhluk lain. Jin, iblis, malaikat, tidak. Tidak pernah mengklaim dia menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Dan iblis juga tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah. Ya kan? Yang menciptakan seluruh kehidupan di dunia ini adalah Allah. Ya kan? Nah. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, semua rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat, kita naik kapal, naik pesawat, naik kendaraan di darat, bis. kereta, ya kan? Pertanyaannya, yang membuat kapal itu bisa berjalan, ya, itu apa? Kebanyakan manusia itu menjawabnya, oh, kapal itu bisa berjalan karena ada mesinnya, ya kan? Karena kalau dia pakai layar ada anginnya, ya kan? Ada angin yang bertiup, ya kan? Dulu, ya, sebelum ditemukan mesin uap, ya, belum sebelum ditemukan teknologi, ya kan? Nah, sekarang mereka menjawab ini oh karena mesin, ya kan? Karena perputaran baling-baling, ya kan? Digerakkan oleh mesin, ya kan? Ada bahan bakarnya, ya kan? Minyak, batu bara, ya kan? Kemudian ada mesin, prosesnya menghasilkan perputaran baling-baling sehingga kapal bisa berjalan. Nah, ini adalah sudut pandang yang sempit. Sesungguhnya kapal, ya, itu bisa berlayar, bisa berjalan. Kenapa? Karena ada air, ada lautan, ada air, ya kan? Biar ada mesin, ya kan? Ada baling-baling bisa berputar, tapi kalau nggak ada air, ya kan? Nggak akan bisa jalan kapal itu, ya kan? Ya. Lautan, ya, bisa dijalani oleh kapal karena bahkan lautan itu teguh, ya, kokoh, ya kan? Dia tidak muncrat kemana-mana, ya kan? Stabil. Nah, yang membuat lautan itu stabil kenapa? Ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu bisa konsisten, ya, itu karena ada perputaran orbit, ya kan, antara ya, medan magnet antar matahari, bulan dengan bumi, ya kan? Antar planet-planet, antar galaksi, ya. Jadi, kalau kita tarik yang lebih luas, semuanya itu terjadi karena siapa? Karena Allah. Maka Allah lah yang menggerakkan, ya kan, kapal-kapal bisa berlayar. Begitu juga kapal udara, ya, pesawat terbang itu bisa terbang karena apa? Karena ada udara, ya kan? Udara, ya kan? Biar ada mesin, ya kan? Kapal terbang, tapi kalau nggak ada udara nggak bisa terbang. Bus, kereta bisa jalan kenapa? Karena ada tanah, ya kan? Ada tanah untuk berjalan. Nah ini, jadi sudut pandang yang lebih luas lah yang kita butuhkan, ya. Nah ini, jadi marilah kita, ya, berpikir dari sudut pandang yang lebih luas, dari sudut pandang yang lebih banyak, ya. Tidak hanya satu sudut pandang sempit, gitu ya. Nah ini adalah salah satu cara bagaimana kita menerima kebenaran, ya, ya, menerima kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran itu adalah, ya, sesuatu yang jelas, ya, ya. Kebenaran itu adalah sesuatu yang jelas. Ya. Jadi bagaimanapun, ya, kita mempelajarinya, ya, maka insya Allah akan menemukan itu, ya. Atau kita katakan suatu pernyataan yang benar, ya, insya Allah itu akan jelas, ya. Suatu perkataan, pernyataan yang benar itu akan mudah ditelusuri, ya. Karena apa? Karena yang menguatkan kebenaran itu makin banyak dan makin banyak, ya kan? Sementara sebaliknya, suatu pernyataan, ya, yang tidak benar itu akan banyak menimbulkan banyak pertanyaan, ya. Suatu pernyataan yang tidak benar itu akan menimbulkan banyak pertanyaan, ya, banyak keraguan, ya kan, gitu, ya. Karena apa? Karena pernyataan yang tidak benar itu biasanya dari sudut pandang yang sempit, yang kecil, ya kan. Nah, sebaliknya, suatu pernyataan yang benar, ya, itu akan banyak bukti-bukti yang menguatkannya, ya. Akan banyak bukti-bukti yang menguatkannya, ya. Ini penting sekali. Insya Allah, saudaraku yang budiman, tua-tua yang cerdas, dimanapun Anda berada, ya kan, bagaimanapun kondisi Anda, ya kan. Nah, insya Allah, semangat inilah yang kita hadirkan, ya, ketika kita mendengarkan ceramah ini, ya, seruan ini, ya, dakwah ila Allah, ya. Jadi, insya Allah, semangat untuk mencari kebenaran, ya, yang benar, ya, hidup yang benar. Hidup yang diridhoi Allah, ya. Kenapa? Karena salah satu sumpah daripada iblis apa? Yaitu Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim, ya kan? Jadi iblis telah bersumpah untuk menyesatkan kita dari jalan yang benar, jalan yang hak, ya, jalan yang kebenaran, jalan yang lurus. Maka kita harus berupaya mencari jalan yang lurus, jalan yang benar. Kenapa? Karena ini sangat penting, sangat menentukan nasib kita selama-lamanya di kehidupan setelah mati kita nanti, ya. Ya. Di kehidupan setelah mati kita. Itu kehidupan yang sesungguhnya. Dan nasib kita di akhirat, di kehidupan setelah mati kita, itu ditentukan oleh amal-amal kita di dunia ini. Oleh keyakinan kita di dunia ini. Jadi kalau keyakinan kita sudah salah, amal-amal kita tidak berguna. Ya kan? Kalau keyakinan kita benar, amal-amal kita nggak benar juga nggak akan diterima oleh Allah. Ya ini ya. Jadi penting sekali kita punya keyakinan yang benar. Dan kemudian amal-amal kita mengikuti keyakinan itu. Ya. Insyaallah. Cerita tentang iblis ya dan Adam, Adam dan iblis ini ya, itu banyak sekali diungkapkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Banyak sekali diungkapkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ini cerita yang sangat penting bagi kita. Ya, makanya diungkapkan berkali-kali. Nah, ayat yang lainnya yang terkait dengan ini adalah di dalam surat Al-Isra, surat ke-17, ya kan? Mulai ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu ila iblis. Qala asjudu liman khalaqata tina. Qala araitaka hadzal ladzi karamta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, ya kan. Qala hab faman tabi'aka minhum fa inna minhum qala hab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Wastaf zis manistata'ta minhum bisautika wa'ajlib alaihim bilkhaylika warajilika wa syarikhum fil amwal wal awladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Ya kan? Kemudian inna ibadi laisalaka alaihim sultan wa kafa birabbika wakila. Maaf, ini tidak kami lakukan ya, kayak pembacaan Al-Quran. Jadi terjemahnya adalah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat ya, setelah Allah menciptakan Adam ya, bapak kita ya kan, sujudlah kamu semuanya kepada Adam, lalu mereka bersujud kecuali iblis ya kan. Ya. Maka iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Ya kan? Ini ungkapan daripada kesombongan. Ya kan? Kemudian iblis juga berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Ya kan? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali hanya sebagian kecil. Ya kan? Jadi la'ah tanikanna itu adalah ungkapan yang otomatis ya, otomatis aku akan menyesatkan mereka, akan menyesatkan mereka. Dzurriyyatahu ya, keturunan Adam ya kan. Illa qalila, kecuali sedikit dari mereka. Maka Allah berfirman, qorathab ya, izhab ya, qolathab ya, pergilah, diusir ya, jadi iblis diusir. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Ya. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahannamlah balasanmu semua, ya, sebagai pembalasan yang cukup, ya. Jadi jahanam, ya. Jadi kita dilarang untuk mengikuti seruan iblis, ya, seruan iblis, ya. Ya, seruan iblis. Jadi iblis hanya mampu menyeru, menyesatkan, maaf, menyeru dan memperdaya. Ya. Tapi iblis tidak mampu menyesatkan kita. Ya kan? Ya. Jadi yang membuat seorang sesat, ya, itu karena perbuatan dia. Ya. Ya. Iblis dan anak buahnya setan itu hanya memperdaya. Memperdaya, kemudian melakukan tipu daya, seruan, bisikan, ajakan, ya kan, godaan, ya kan. Tapi hasil akhir, yaitu dia itu manusia menjadi sesat, itu di luar daripada kemampuan, di luar daripada kekuasaan iblis. Ya kan? Itu adalah Allah, ya Allah, yang menentukan. Ya. Tapi atas dasar memang perilaku dia, ya, perilaku manusia itu sendiri. Karena Allah itu la zulman syai' bi syai', ya. La zulman bi syai'. Allah itu tidak zalim kepada siapapun. Jadi kalau manusia itu sesat, itu karena perbuatan dia sendiri, karena kemauan dia sendiri, karena keengganan dia mereka sendiri, karena kesombongan, ya, kerasnya hati mereka sendiri, ya. Maka Allah balasin dengan kesesatan. Begitu juga, ya, para nabi, para rasul itu kemauannya apa, hanya berkuasa untuk menyeru, berdakwah, ya kan, mengajak untuk menuju kepada jalan yang benar, jalan menuju kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah semata, menyembah kepada Allah semata, ya kan, tidak mempersekutukannya, ya kan, dengan apapun juga selain Allah, ya kan. Nah, hanya menyeru, tapi yang bisa memberikan petunjuk hidayah itu adalah Allah. Ya, hasil akhirnya Allah yang menentukan, ya. Ya, kalau para nabi dan para rasul itu nggak mampu, apalagi kita manusia, ya kan, manusia biasa yang istilahnya tidak mendapatkan wahyu dari Allah, ya. Kita hanya berusaha untuk menyeru kepada manusia supaya berada pada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah, ya. Jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang jelas, ya kan. Nah, hasil akhirnya adalah Allah yang memberikan hidayah kepada dia atas dasar usaha dia, manusia itu sendiri, untuk berusaha untuk mencari kebenaran, untuk berusaha mencari jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, penguasa jagat raya, penguasa seluruh alam, penguasa kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya, insyaallah. Kembali ke ayat tadi, ya. Jadi kemudian Allah juga mengatakan, berfirman, wastafziz manistata'ta minhum, ya, bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika wa syarikhum fil amwal wal aulad wa idhum, ya kan. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup memperdayakannya, ya, dengan suaramu, ya, dengan suaramu yang memukau, ya kan, dengan bisikan-bisikan, rayuan-rayuan, ya kan. Kemudian kerahkanlah pasukanmu, ya, terhadap mereka, ya. Dalam suatu riwayat dari Mu'adz bin Jabal, dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, bahwa ketika iblis itu bertemu dengan Rasulullah SAW, iblis itu mengatakan bahwa iblis memiliki 70 ribu anak keturunan. Dan masing-masing anak keturunannya itu memiliki 70 ribu syaitan. Ya, jadi pasukan iblis itu ada 70 ribu kali 70 ribu. Ya, nah itu wahul alam, ya, bisa terdiri dari manusia dan jin. Ya, terdiri dari jin dan manusia. Jadi jin ini kan banyaknya. Ya kan? Dan mereka diberi kesempatan itu sampai hari kiamat. Ya. Wallahu a'lam, ya. Nah, jadi dengan pasukanmu, ya, yang berkuda maupun yang berjalan kaki, oh, ya. Jadi dengan yang bersarana maupun yang tidak bersarana. Jadi Setiap manusia itu ada setan yang akan menipunya, ya. Baik itu manusia itu kafir atau muslim, ya kan? Nah, bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bagi orang-orang yang mensekutukan Allah, ya, yang dia beribadah selain kepada Allah, ya, kepada Yesus, kepada Sang Buddha Gautama, ya, kepada bintang, kepada matahari, ya kan, kepada pohon keramat, kepada gunung, ya kan, kepada leluhurnya, ya kan. Itu karena mereka kafir, ya, musyrik, maka setan-setan itu hidupnya mereka senang, tenang, ya, nyaman, ya kan. Karena apa? Enggak terlalu banyak bekerja keras, ya, karena mereka sudah sesat, ya kan. Jadi apapun yang dikerjakan di dunia ini, ya, kebaikan-kebaikannya, ya kan, amal jariahnya, ya kan, sumbangan-sumbangannya, ya, amal-amal apa, sedekahnya, ya kan, untuk gereja, untuk kuil, ya kan, untuk orang-orang yang susah hidupnya, kaum miskin, ya kan, itu semua kebaikannya itu tidak dinilai oleh Allah, ya kan, tidak dinilai. Jadi akan seperti fata morgana nanti di akhirat. Sehingga setan nyantai-nyantai aja, ya kan, tenang, ya. Nah, tapi bagi orang-orang muslim, ya kan, maka setan berusaha keras untuk menyesatkan, kalau bisa mereka kembali menjadi kafir, ya, menjadi non-muslim, ya kan. Nah, kalau mereka bersikukuh, ya kan, maka Allah, apa, setan, maaf, iblis dan setan itu akan berusaha untuk menyesatkan dari jalan yang benar, ya kan, dengan supaya mempersekutukan Allah, supaya mereka melakukan bid'ah, ya kan, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, ya, ya, dalam proses penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu, ya, sehingga amal-amal bid'ah juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya. Nah, ini adalah banyak cara, ya. Insya Allah kalau ada waktu, insya Allah pada kesempatan lain kita akan bicarakan tentang tipu daya setan, ya, untuk menyesatkan umat manusia. Ya. Kemudian dan bersekutulah mereka, bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, ya. Dan lalu berilah janji kepada mereka. Ya. Jadi wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, ya. Jadi bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Artinya apa? Artinya salah satu cara yang efektif bagi iblis dan setan untuk menyesatkan umat manusia adalah supaya manusia itu hanya hidupnya itu hanya untuk mencari duniawi, ya, yaitu mengumpulkan harta, ya kan, harta fasilitas duniawi, ya kan, dalam bentuk apa, tabungan, ya, dalam bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak, ya kan, fasilitas hidup dunia, ya kan, kemudian anak-anak, ya kan, anak-anak keturunan, ya kan, supaya anak-anaknya hidupnya enak, enjoy, ya kan, hidupnya bahagia, dalam tanda petik bahagia menurut ukuran duniawi, ya. Ya, supaya tidak susah hidupnya, ya kan? Supaya tidak menderita, ya kan, tidak bekerja keras, ya, tidak usah perlu bekerja keras, ya. Jadi fokus hanya untuk bagaimana mencari duniawi, ya kan, kesenangan duniawi, kenikmatan duniawi, fasilitas hidup yang enak, yang mudah, ya kan, yang lux, ya kan, yang mewah, ya kan, ya kan? Sehingga disanjung, dipuja oleh manusia, dihormati oleh manusia, ya kan, kemudian dikatakan sebagai orang sukses di dunia ini, ya. Dan kemudian setan memberikan janji, ya, berjanji, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu sudah benar, ya kan, kamu sudah benar, ya, hidup kamu sudah benar, buktinya kamu sukses di dunia. Nah, nanti insya Allah di akhirat juga akan kamu diberi pahala yang lebih baik lagi daripada di dunia ini, karena kamu sudah bekerja keras di dunia sukses, maka di akhirat juga sukses insya Allah. Nah, gitu. Jadi itu adalah janji-janji dari iblis setan. Nah, ini persis yang disampaikan ya oleh setan ya kan, nanti di hari akhir ya, di hari akhir ya, di hari akhir ya, setan itu melakukan ceramah ya, ceramah kepada seluruh manusia ya. Itu disebutkan di dalam surat Ibrahim ya, surat Ibrahim ayat 22. Ini adalah ayat Al-Quran yang insya Allah sangat terkenal ya. Jadi nanti ketika semua penghuni surga masuk surga sudah ditentukan ya, dan semua penghuni neraka sudah masuk neraka, maka iblis ya kan, setan kemudian berdiri di tengah-tengah neraka ya kan ya, kemudian dia berpidato ya, dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala syaitanu lamma qudil amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum 'adzabun 'alim ya. Jadi setan berkata ya kepada para penghuni neraka ketika perkara telah diselesaikan ya, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar ya. Ya, janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Jadi janji yang tidak benar, janji yang bohong ya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu kecuali melainkan sekedar aku menyeru kamu ya, membisiki kamu, menggoda kamu ya kan, lalu kamu mematuhi seruanku, lalu kamu mematuhi ajakanku, lalu kamu mematuhi bisikanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, jangan menyalahkan diriku, tetapi salahkanlah diri kamu sendiri ya kan. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu ya. Sungguh ya, orang yang zalim akan mendapat siksa yang pedih ya. Jadi iblis setan mengatakan ini kafartu bima asyraktumuni min qabl ya. Jadi sungguhnya aku pun ya dulu di dunia itu sudah mengingkari ya perbuatan kamu yang mempersekutukan Allah ya kan, mempersekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan, penghambaan selain kepada Allah ya kan. Innaz zalimina lahum 'adzabun 'alim ya. Jadi ayat ini diakhiri dengan innaz zalimina lahum 'adzabun 'alim. Jadi sesungguhnya orang-orang zalim itu bagi mereka azab yang sangat pedih. Zalim ya. Zalim yang terbesar itu adalah zalim kepada Allah. Mungkin kita pernah zalim kepada hewan, ya kan? Ya, kita membakar tempat berkumpulnya hewan itu, ya, rumah hewan itu, ya. Atau mungkin kita menginjak, merusak habitatnya. Ya. Kita zalim kepada manusia, ya, dengan melakukan berbagai macam cercaan, ya, hinaan, ya. Perlakuan yang tidak baik ya. Ya, berdusta ya. Ya, menipu ya. Atau berbuat kriminal ya. Ya. Tapi zalim yang terbesar itu adalah zalim kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang tiap hari ya kan, tiap jam, tiap menit, tiap detik itu selalu memberikan nikmat ya kan, fasilitas hidup kepada kita sehingga kita bisa makan, sehingga kita bisa beraktivitas, ya kan? Kita bisa menghirup udara, udara dari mana Allah sediakan, ya kan? Kita tidak bisa hidup kalau nggak bisa, kalau nggak menghirup oksigen, ya kan? Kita tidak bisa hidup ya tanpa panca indera kita, ya. Mungkin kita bisa hidup sangat terbatas, tapi ya kan kemampuannya, ya kan? Tapi yang membuat darah bisa, ya, bisa kita bisa beraktivitas karena ada darah yang mengalir. Dan siapa yang membuat darah mengalir? Ya kan, mengikuti aturannya. Yang dimana sel-sel itu bekerja keras tiap detik, ya kan, memompa, ya, lewat saluran pembuluh darah kita, ya kan, dari jantung kemudian ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi, ya kan. Prosesnya itu adalah natural. Natural di sini adalah Allah yang mengendalikan, ya. Ya, mengendalikan. Sama dengan siapa yang menurunkan hujan? Allah, ya kan? Yang menurunkan hujan adalah Allah, sehingga dengan hujan itu maka tanaman-tanaman tumbuh, maka ternak-ternak bisa minum. Kemudian kita bisa makan dari ternak, bisa makan dari tumbuhan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah, ya kan? Allah. Ya. Nah, nanti kita akan bacakan satu hadis qudsi yang terkait dengan ini, ya. Jadi zalim, zalim yang terbesar adalah kepada Allah. Dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengenal Allah, ya kan? Banyak orang ya sekarang ya hidup di dunia ini itu mereka hidup ya kan dengan nyaman, enak. Tapi dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal yang menciptakan dia dan menciptakan seluruh fasilitas hidup yang dia nikmati. Ya kan? Dia makan ya, makan ikan. Dari mana ya? Dari ikan ya bisa tumbuh dari ya, dari telur ikan ya menjadi ikan, itu dari mana ya? Allah yang menumbuhkan, yang memperkembangbiakkan, yang membesarkan, Allah semuanya ya. Tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Apakah Tuhan yang lain yang menciptakan? Tuhan Yesus enggak, ya kan? Coba kita pahami ya, ketika ayat-ayat yang sampaikan tadi tentang tentang cerita tentang kisah Adam dan Iblis, ya kan? Yang di sana ada siapa? Ada Allah, ya kan? Ada malaikat, ada Iblis dan ada Adam, ya kan? Itu, ya. Nah, jadi Yesus di mana? Gak ada. Ya, Yesus belum, Yesus itu belum ada, belum lahir, ya kan? Karena Yesus itu lahir sekitar 2000 tahun lalu, ya kan? Sebelum itu sudah ada apa kehidupan yang lain, ya. Ada Nabi Ibrahim, ada Fir'aun, ada Namrud, ada Nuh, ada nabi-nabi yang lain, ya kan? Yusuf, ya kan? Ishak, ya, Ismail, ya kan? Yakub, ya kan? Dan sebagainya sebagainya. Ya. Ya. Adam alaihissalam. Jadi kemudian di mana posisi Siddhartha Gautama? Enggak ada juga, ya. Makanya yang disebut Tuhan, ya, itu adalah dia adalah yang Maha Hidup dan Maha berdiri sendiri, ya. Dia Maha Hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Ya kan? Ya. Dia adalah Maha Kekal, ya kan? Dia Maha Agung, ya kan? Dia Maha Mengetahui. Ya, bukan bukan sesosok manusia. Ya. Nah, zalim ya, zalim kepada Allah itu syirik, syirik itu adalah zalim kepada Allah, ya, yang terbesar. Ya, di dalam surat Luqman ya, Allah menjelaskan lebih konkret, ya kan? Surat Luqman. Ya. Surat Luqman surat ke-31 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala luqmanu li ibnihi ya wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim ya. Jadi ingatlah perkataan Luqman kepada anaknya ya, dan mereka berada pada tempat majlis ya untuk berbincang-bincang. Luqman ini adalah bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Luqman ini adalah seorang yang bijaksana, ya. Di mana untaian kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah untian-untian yang sangat bermakna, bernilai. Ya, sehingga Luqman ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran menjadi salah satu surat. Surat Luqman, surat ke-31. Ya. Dan kata-katanya menjadi salah satu dalil, ya, dalil petunjuk bagi umat manusia. Ya, ini adalah atas kehendak Allah. Dan Luqman ini adalah hidup di daerah Afrika, ya, di benua Afrika. Di selatannya Mesir, daerah Sudan dan sekitarnya sana, ya. Sudan, ya. Beliau hidup sebagai orang yang warok, ya, yang orang yang juhud, ya kan? Yang menjauhkan diri dari gemerlap hidup duniawi, ya kan? Hidupnya sederhana, ya kan? Pribadinya sangat soleh, ya. Dan kata-katanya menjadi rujukan, ya, pada manusia semasanya. Ya. Kemudian Allah di berkehendak mengabdikan salah satu ucapannya adalah ini, ya, yaitu ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ya. Jadi hai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah, ya, dengan apapun juga. Ya. Karena syirik itu adalah, ya, mensekutukan Allah itu adalah, ya, kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kembali ke tadi cerita tentang Adam dan Iblis. Ya. Jadi Iblis berkomitmen untuk menyesatkan manusia. Ya, penyesatan itu mulai dari mana? Bahkan dari Adam alaihissalam. Ya, diusahakan. Jadi ceritanya berlanjut, ya. Ceritanya berlanjut ketika Adam di surga itu, ya kan? Kemudian Iblis membisiki Adam, ya. Bahwa karena Allah melarang Adam dan Siti Hawa, ya, Siti Hawa ini adalah manusia yang diciptakan Allah dari Adam, ya. Ya, dari rusuk, tulang rusuk, ya kan? Jadi kalau Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nah, kalau Hawa itu punya bapak, yaitu Adam, tapi tidak punya ibu. Nah, nanti Allah menciptakan Isa alaihissalam, ya, Isa alaihissalam, ya kan, nabi dan rasulnya itu dari ibu, tapi tidak dari, tapi tidak berbapak, ya kan, ya. Nah, ini sudah diungkapkan jelas di dalam Al-Quran, ya. Di dalam surat Al-Quran, ya, insya Allah kita akan sampaikan, ya, lebih jelas ini. Jadi kemudian akan aku, kenapa engkau dilarang untuk mendekati pohon itu, ya, pohon khuldi, ya, yaitu, ya, pohon keabadian gitu, ya, supaya kamu, kalau kamu dekat itu, kamu akan menjadi malaikat, ya, akan menjadi malaikat dan abadi di surga. Maka kamu dekatin supaya kamu menjadi abadi di surga. Nah, Adam menolak. Ya kan? Nah, kemudian Iblis mendekati Hawa, ya kan, Hawa. Nah, kemudian dibujuk rayu dan kemudian sama, ya, bahwa kamu, ya, Hawa dan Adam itu dilarang mendekati pohon itu karena supaya kamu tidak kekal di dalam surga. Maka supaya kamu kekal di surga, maka kamu, ya, supaya kamu, ya, apa, supaya supaya kamu kekal di surga, maka kamu, ya, mendekati itu, mengambil buahnya dan memakannya. Nah, Hawa, ya, terpengaruh oleh angan-angan, ya, bisikan Iblis yang dusta ini, ya kan? Nah, jadi dusta Iblis itu, jadi kedustaan itu dimulai dari Iblis, ya kan? Kedustaan itu dimulai dari Iblis, ya. Dan kedustaan itu adalah salah satu cara Iblis menyesatkan manusia. Maka di dalam Islam, ya, di dalam konsep hidup yang benar, ya, itu seorang mukmin tidak boleh berdusta, ya, tidak boleh berdusta, ya kan, tidak boleh berdusta, ya. Seorang mukmin itu mungkin bisa dia kikir, seorang mukmin dia mungkin bisa pengecut, penakut, tapi seorang mukmin tidak bisa menjadi pendusta, ya itu karena itu dilarang keras, ya dosa besar, ya jadi berdusta. Ya. Apapun alasannya, ya kan, apapun alasannya kecuali dalam kondisi perang, ya itu bukan berdusta tapi itu adalah strategi, ya berbohong, berbohong, ya strategi dalam perang, ya kan, bukan untuk berdusta, ya mengatakan sesuatu yang tidak pas, ya, istilahnya gitulah, tidak bukan berdusta, bukan berdusta, bukan berbohong, tapi mengatakan sesuatu yang tidak pas, itu hanya diperbolehkan dalam siasat perang, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu berdusta tidak boleh. Ya. Kembali ke tadi, ya, maka Hawa kemudian terpengaruh dan kemudian Hawa merayu, ya, membujuk suaminya, ya Adam, untuk memakan buah buah di pohon surga itu. Nah, kemudian akhirnya kedua-duanya memakannya dan kemudian Allah usir, ya kan? Karena kesalahan itu, ya kan? Jadi Allah turunkan Adam dan Hawa ke bumi ini, ya, tempat kita berpijak ini, ya. Jadi ini penting sekali kita kita pahami. Dan ini cerita tentang Adam alaihissalam, ya, dengan iblis itu adalah cerita yang termaktub di semua kitab suci, ya, di Zabur, ya, di Taurat, di Injil. Itu semuanya tercantum. Ya, karena ini adalah cerita yang sangat fundamental, ya, sangat pokok, ya, supaya kita tahu kita itu dari mana, ya kan? Ya kan? Nah, jadi supaya kita tahu prosesnya, ya, kita hidup di dunia ini, ya, kita dari mana dan mau kemana, ya kan? Ini sangat penting sekali, sangat pokok, ya, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa semua manusia itu adalah hamba Allah, ya kan? Dia manusia, manusia, ya, ya. Tidak boleh kita menjadikan manusia sebagai sesembahan kita, sebagai orang yang kita puja, yang kita apa? Walaupun dulu dia adalah nabi, dia adalah rasul, dia adalah orang soleh, orang yang baik, ya kan? Banyak melakukan kebaikan, ya kan? Dalam masa hidupnya, tapi tetap tidak boleh memuja, tidak boleh menghamba, tidak boleh menyembah kepadanya. Ya. Penyembahan, penghambaan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya kepada Allah kita menghamba, ya. Tidak bukan kepada selain Allah, bukan kepada, karena selain Allah adalah makhluk, ya. Ciptaan Allah, ya. Apapun, ya. Jin, ya kan? Malaikat, iblis itu pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah. Saya tadi ingin menyampaikan sebuah hadis qudsi, ya kan? Yang terkait dengan ini menyangkut hal yang pokok, ya. Hadis qudsi, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi itu adalah ayat Allah, ya. Sebenarnya adalah ayat Allah, tapi tidak termaktub di dalam Al-Qur'an, tetapi ayat Allah yang disampaikan lewat mulut Rasulullah SAW, ya, itu namanya hadis qudsi, ya. Ini riwayat dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah melaksanakan sholat subuh, ya, Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh bersama kami di Hudaybiyah, ya. Di Hudaybiyah itu ini terjadi sekitar tahun 6 Hijriah, ya. Tahun 6 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ya. Ya, selepas hujan turun pada malam itu. Jadi malamnya itu hujan cukup deras turun, ya kan. Kemudian Rasul dan para sahabat kemudian melakukan sholat berjamaah, ya kan. Nah, itu di Hudaybiyah ini adalah salah satu lembah di luar kota Mekah, ya kan. Ya. Suasananya dingin, ya kan. Suasananya dingin, ya kan. Subuh kan. Gitu. Nah, setelah sholat subuh, beliau kemudian menghadap kepada kami, ya, kepada para sahabat dan bersabda, ya. Faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalullahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Rasulullah bersabda, tahukah kamu apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kamu? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya. Maka kola kola, ya. Kola kola ini maksudnya adalah Rasulullah berfirman, Allah berfirman. Ya. Rasulullah bersabda, ya, karena ini diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid. Ya. Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabdanya apa? Yaitu Allah berfirman. Ya. Kola kola, ya kan? Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'min bi, ya. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi, ya. Kafirun bil kaukabi wa amma man qala mutirna binau'i kaza wa kaza fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi, ya. Ini riwayat dari Bukhari Muslim, ya, sahih, ya. Allah telah berfirman, di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang berkata, kami diturunin atau diberi hujan atas anugerah dan rahmat Allah, maka orang semacam ini adalah beriman kepadaku, kepada Allah, dan dia kafir kepada bintang-bintang. Ya kan? Sedangkan orang yang mengatakan, hujan ini diturunkan kepada kami karena bintang ini dan bintang itu, ya kan? Karena astronomi, ya kan? Karena proses alam, ya. Maka orang ini, ya, orang yang mengatakan semacam ini, maka dia kafir kepadaku, kepada Allah, dan dia beriman kepada bintang-bintang. Ya. Nah, ini riwayat dari Bukhari Muslim, dan ada riwayat lain juga dari Imam Nasa'i, kemudian juga Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, ya. Yang intinya senada, ya. Intinya adalah bahwa seseorang itu, ya, bisa kafir karena pemahaman dia, ya. Nah, sekarang ini kita lihat, ya, di media televisi, ya kan, di koran, ya, di majalah, di media massa, ya kan, bahkan mungkin di mana-mana, ya, informasi, ya kan, bahwa turun hujan lebat, ya kan, karena proses alam, ya kan, karena terjadi siklus, ya kan, tahunan, pergantian musim, ya kan. Hujan lebat akan terjadi atau sudah terjadi itu karena bintang-bintang, karena pergeseran matahari dan bumi, bulan, ya kan. Nah, ini bahaya sekali, ya. Jadi hujan, ya, turun itu karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Allah yang mengendaki, ya kan. Semuanya adalah Allah, karena yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur, yang memelihara, ya, yang mengontrol, yang mengendalikan, ya, sehari-hari, tiap menit, tiap detik itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Jadi alam ini adalah benda mati, ya kan. Dia adalah makhluk, ya. Yang mengendalikan adalah Allah semuanya, ya, ini. Jadi ini kita perlu pahami, ya. Nah, ini sekarang kita lihat banyak orang menjadi kafir tanpa disengaja. Jadi dia muslim, ya kan. Dia muslim, tapi pemahamannya itu kafir. Ya. Dia mengaku muslim, tapi cara berpikir dia kafir. Ya. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis ini, hadis qudsi ini. Maka ini bahaya sekali. Kenapa? Karena ini bisa seperti ini, itu, ya, pemahaman seperti ini, pemikiran seperti ini, itu terjadi karena apa? Karena sekularisme. Ya. Sekularisme. Ya. Karena pemahaman yang didoktrinasi di dalam pendidikan, ya, di lembaga pendidikan dari kecil, dari SD, TK, ya kan, sampai universitas, ya. Itu adalah sekularisme. Apa artinya sekularisme? Sekularisme itu adalah godless, ya. Godless artinya apa? Tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mengenal Tuhan, ya. Jadi apapun yang dipelajarin itu tidak ada Tuhan di sana, tidak mengenal Tuhan. Berbicara tentang ilmu alam, tentang astronomi, tentang matematika, fisika, kimia, tentang biologi, ya kan, tentang ilmu pengetahuan teknologi, mesin, ya kan, teknik, ya kan, ekonomi, ya kan, sosial kemasyarakatan, semuanya tidak dikenalkan tentang Allah, ya kan, ya, tidak mengenal Allah, ya kan, karena apa? Karena dasarnya adalah materialistik, ya kan, pemahaman kebendaan, ya ini adalah di memang sengaja disebarluaskan oleh orang-orang kafir, orang-orang orientalis, ya kan, supaya manusia ya tidak mengenal Allah, ya. Ya, orang kafir memang tidak mengenal Allah dengan benar, tidak beriman dengan benar, ya kan. Nah sementara kaum muslimin yang mengenal Allah supaya jauh dari Allah, ya kan, supaya tidak sadar bahwa mereka itu, ya kan, pemahaman mereka adalah kafir, pemahamannya ya itu adalah musyrik. Nah ini ya bahaya sekali, ya ini terjadi, ya ini adalah salah satu tipuan daripada setan, ya setan, ya setan itu menipu manusia, ya kan, iblis itu supaya apa? Supaya mereka tidak mengenal Allah, supaya manusia tidak mengenal Allah, supaya mereka jauh dari Allah, ya, ya ini juga disampaikan, ya, bahkan mereka juga supaya menganggap makhluk itu sebagai Tuhan. Ini kalau kita coba sedikit bypass ya, tadi yang terkait dengan ini fenomena saudara kita ya, yang mengakuin Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Nah ini bahaya ya. Padahal Allah telah berfirman ya, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masiihu ibnu Maryam. Ya kan? Wa qala al masiihu ya bani Israil. Ya bani Israil a'budu, ya bani Israil a'budu Allah Rabbi wa Rabbukum. Innahu ma yushrik billahi faqad harrama Allah 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansor. Ya kan? Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 72, ya. Sebelum saya lanjut, mungkin tadi saya lupa menyampaikan kenapa kita harus percaya sama ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Kita sebagai manusia itu percaya kepada ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kumpulan dari wahyu-wahyu yang asli, ya. Kumpulan dari wahyu-wahyu Allah yang asli, ya. Ya. Sampai sekarang. Dan insya Allah sampai akhir zaman. Ya. Satu-satunya wahyu ya Allah yang asli adalah dalam Al-Qur'an. Ya. Sehingga itu mengandung kebenaran karena dari Allah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal muntarin. Jadi, kebenaran itu hanya datang dari Allah dan jangan sekali-kali kamu ragu, jangan sekali-kali kamu ragu, ya. Ini kebenaran itu memang dari Allah semata karena Allah Maha benar. Maka kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sementara ada kitab-kitab suci yang lain, kitab-kitab suci Injil, ya kan, Gospel, ya kan, Taurat, ya kan, kitab Perjanjian Baru Lama, ya kan, kemudian ada Weda, ya kan, dan kitab-kitab suci yang lainnya. Tapi itu bukan dari Allah, ya kan, bukan dari Allah, karena Injil aslinya dari Allah, ya kan, ketika diturunkan kepada Isa alaihissalam. Ya. Taurat aslinya adalah wahyu Allah dari Allah kepada Musa alaihissalam, ya. Tapi dalam proses perkembangannya itu isinya ya kitab Taurat dan Injil yang asli itu sudah dirubah-rubah sehingga yang sampai kepada umat Yahudi sekarang, umat Kristen sekarang itu adalah Injil-Injil yang versi buatan manusia, ya kan? Dan tidak original. Karena tidak original, tidak asli, maka banyak kontradiktif di dalamnya, ya kan? Isinya antara satu ayat dengan ayat lain itu kontradiktif. Nah, beda dengan Al-Quran. Al-Quran dari Allah, ya kan? Ayatnya banyak sekali, ribuan, tapi tidak ada yang kontradiktif satu ayat dengan satu yang lain. Tetapi isinya justru saling menguatkan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ya, compromise, ya. Ya, compromise, ya. Jadi, saling melengkapi, saling menguatkan. Ya, kebenaran dengan kebenaran saling menguatkan. Ya. Nah, Dan Al-Quran disampaikan Rasulullah, ya kan? Wahyu-wahyu, ya, lihat wahyu-wahyu, ya, yang disampaikan oleh Jibril, ya, kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat, ya kan? Para sahabat Nabi, ya kan? Dan kemudian di masa Khalifah Abu Bakar kemudian dilakukan pengumpulan wahyu-wahyu itu dibukukan, ya, dibukukan, ya, dalam bentuk buku, ya kan? Yang tadinya terserak-serak dalam lontaran, ya kan? Dan setiap pengumpulan ayat itu ada saksinya, ya, karena Rasul sudah wafat waktu itu, ya kan? Kemudian setelah terkumpul, ya kan? Kemudian disimpan oleh Abu Bakar, ya. Kemudian ketika zaman Umar, Al-Quran itu disimpan oleh Hafsah, ya kan? Hafsah adalah Ummahatul Mukminin, istri Rasulullah, ya kan? Anak Umar bin Khattab, ya kan? Nah, kemudian di zaman Khalifah Utsman bin Affan, kemudian Al-Quran itu diseragamkan dalam bentuk bacaan, ya, dibacaan. Karena Al-Quran waktu itu bacaannya macam-macam, ya. Tapi Al-Qurannya sendiri asli satu, ya kan? Kemudian bacaannya disatukan dalam bentuk qiraah sab'ah itu, ya. Tujuh macam cara membaca Al-Quran yang itu semuanya disohih dibenarkan oleh Rasulullah, gitu kan. Nah, jadi Al-Quran yang sampai kepada kita ini adalah Al-Quran asli, ya, ya, asli. Jelas ada riwayatnya itu, ya, semuanya ada riwayatnya, ya. Dan insya Allah tidak berubah, ya, sampai sekarang, ya. Jadi kalau kita bacakan ayat Al-Quran itu adalah ayat Al-Quran yang benar-benar disampaikan Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat, ya, yang merupakan wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad SAW. Ya, ya. Jadi satu-satunya kitab otentik, ya, di dunia ini yang mengandung kebenaran adalah Al-Quran, hanya Al-Quran, ya, satu-satunya. Ya, maka Al-Quran menjadi pegangan hidup kita manusia. Ya. Jadi ketika kita Al-Quran bukan hanya untuk umat Islam, ya. Sekali lagi, ya, Al-Quran adalah untuk seluruh umat manusia, ya kan? Ya. Makanya kata-katanya adalah ya ayuhan nas, wahai manusia, ya kan tadi, ya. Wahai manusia. Ya. Kemudian ya Bani Adam, ya kan? Wahai keturunan Adam. Ya, keturunan Adam adalah kita semuanya manusia, ya kan? Nah. Jadi ini jelas sekali, ya, jelas sekali. Kemudian saya lanjutkan di dalam ayat 72 ayat Al-Maidah tadi, ya. Wa qala Masihu banu ya Bani Israel, ya Bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum, ya. Jadi kenapa ini Israel, Bani Israel? Bani Israel adalah Bani Israel adalah gelar Yakub, ya, Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Yakub itu, nah, Yakub adalah anaknya Ishak. Ishak adalah anaknya Ibrahim, ya. Jadi Yakub adalah cucu Ibrahim. Nah, Yakub ini memiliki 12 anak, ya. Gelar daripada Yakub itu adalah Israel. Maka keturunan daripada Yakub itu disebut dengan Bani Israel, ya kan? Nah, salah satu daripada keturunan Yakub itu adalah Yusuf alaihissalam yang menjadi nabi dan rasulnya juga. Nah, jadi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel, ya. Nah, beda dengan Muhammad alaihissalam. Kalau Muhammad alaihissalam itu diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatal linnas basyira wa nadhira, ya, di dalam sebuah ayat Al-Qur'an. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk kaffatal linnas, untuk seluruh manusia, basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan peringatan, kabar gembira tentang surga, rahmat Allah, ya, kehidupan surga selama-lamanya, kenikmatan abadi, ya kan? Dan nazira, basir, ya, nazira itu peringatan, ya. Warning, yaitu apa? Tentang azab, azab di neraka yang bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu selama-lamanya juga, ya. Triliunan tahun, lebih dan lebih. Nah, ini jadi itu adalah misi terbesar, ya. Misi hidup terbesar, ya kan? Kenapa? Karena makanya para nabi dan rasul itu adalah fokus bagaimana menyelamatkan manusia, ya kan? Berusaha menyelamatkan manusia, memberikan peringatan pada manusia supaya selamat di akhirat nanti. Kenapa? Karena di akhirat ribuan triliunan tahun lebih dan lebih, gitu. daripada fokus untuk duniawi ini. Duniawi cuma sementara yang hanya puluhan tahun, ya kan? Nah, itu makanya kerja untuk akhirat adalah kerja yang sangat mulia, sangat luar biasa, besar. Maka proyek menyelamatkan manusia supaya selamat di akhirat adalah proyek terbesar umat manusia, ya kan? Daripada proyek membangun jalan tol, membangun jembatan, membangun bandara, itu adalah proyek yang kecil, walaupun sebesar apapun bandaranya, sebesar apapun jalannya, gitu kan, itu adalah proyek yang kecil. Karena apa? Karena hanya sementara di dunia ini, ya kan? Tetap sementara. Nah, kita kembali kepada surat tadi, ayat tadi ya. Jadi, innahu maysyrik billahi faqad harramahu 'alal jannah wa ma'wahu nar. Jadi barang siapa yang mensyukutkan Allah, ya, maka sesungguhnya dia Allah telah haramkan, telah haramkan, telah larang baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan baginya adalah neraka. Jadi jelas. Jadi orang-orang yang mengatakan Isa, Yesus itu sebagai Tuhan itu jelas kafir. Dan dia adalah musyrik. Dan baginya adalah neraka, dan dia diharamkan masuk surga. Jelas sekali. Wa ma lidzalimina min ansor, ya kan? Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong. Jadi zalim juga mereka itu. Jadi ada keterkaitan ya. Orang yang zalim adalah orang yang zalim kepada Allah. Yang terbesar kezaliman adalah zalim kepada Allah. Ya kan? Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah, tidak bersyukur kepada Allah, ya kan? Dia tidak mengabdi kepada, tidak menyembah kepada Allah, padahal dia hidupnya sehari-hari tergantung sama Allah, ya kan? Yang memberikan rezeki dia, keluarganya adalah Allah. Nah, kemudian, kemudian dia musyrik karena dia menyembah selain Allah, menyembah juga kepada yang lain, ya. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus, ya kan? Bahkan ada menyembah kepada Bunda Suci, yaitu Maryam, ya kan? Maryam, ya kan? Ya. Maryam adalah manusia biasa juga, ya kan? Ibunda Isa alaihissalam, ya kan? Ya, manusia biasa, ya. Nah, ini jadi ini adalah tipu daya iblis, setan untuk menyesatkan manusia, ya kan? Nah, penting sekali terkait dengan ini, saya ingin membacakan tentang kenapa kok sekarang banyak manusia menyembah kepada Yesus, ya kan? Dan itu dilembagakan, diformalkan dalam lembaga-lembaga gereja, ya. Dan dikhotbahkan oleh para pendeta-pendetanya. Padahal mereka itu seharusnya bisa melihat kembali kepada sejarahnya, ya. Kalau kita coba untuk membaca sumber ya dari historian History of the World, ya kan, kemudian dari Decline and Fall of the Roman Empire karya dari Edward Gibbon, ya kan, kemudian Encyclopedia Britannica, ya kan? Atau dari The World's Living Religions karya Robert Ernest Hume, ya, ini kita lihat ya, kita kumpulkan, maka kita akan bisa membuat sebuah apa berdasarkan fakta tentunya ya, karena para penulis ini menulis sejarah berdasarkan mengumpulkan berbagai macam fakta ya. Maka saya bacakan ya, yang intinya adalah seperti ini. Imperium Roma dulu itu menganut kepercayaan terhadap dewa-dewa, yaitu paganis ya, paganisme ya. Jadi mereka adalah politeisme ya, sesuai dengan metodologi Greek ya, ya maupun Roma ya. Jadi semenjak Kaisar Caligula, Caligula itu hidup 37 sampai 41 sebelum Masehi ya. Kemudian setelah itu ada Kaisar Claudius, Kaisar Nero, Kaisar Titus, Kaisar Domitianus, Kaisar Trajanus, Kaisar Hadrianus, ya, sampai kepada masa Kaisar Diocletianus, ya. Diocletianus ini adalah hidup tahun 2804 sampai 305 Masehi, ya. Itu. ya. Nah, mereka menganggap diri mereka itu sebagai titisan dewata, ya, son of God, ya. Dan ini juga bisa kita jumpai di dalam literatur apa kerajaan-kerajaan di Cina, ya, di Cina, di Jepang, ya kan, di India, ya, di zaman dulu, ya, kerajaan-kerajaan dulu, bahwa raja-rajanya, kaisarnya itu menganggap mereka adalah titisan dewa, ya, titisan Tuhan, ya kan gitu. Dan kemudian itu dilembagakan, diformalkan, ya kan, didukung oleh para kaum agamanya, ya, para pendetanya, para rahibnya, ya, di gerejanya, di kuil-kuilnya, ya, sehingga dengan itu maka mereka memiliki otoritas untuk memerintah kepada rakyatnya, supaya rakyatnya taat kepada perintah titah daripada kaisar raja itu, ya. Ini terjadi di zaman dulu. Nah, kemudian memerintahkan dan memerintahkan penguasa-penguasa Roma dalam setiap wilayahnya untuk mendirikan patung-patung pujaan terhadap dirinya dan memaksakan rakyat untuk umum untuk mempersembahkan pujaan terhadap dirinya. Ya. Nah, ini kita banyak jumpai patung-patung, ya, kaisar-kaisar tersebut dan dipuja, ya, dipuja. Nah. Tetapi setiap zaman, ya, insya Allah ada kelompok orang yang tetap berpegang pada monoteisme, ya, tauhid, ya, tauhid, ya, tauhid, yaitu tauhid hanya menyembah kepada Allah semata, ya, itu, ya. Pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus terjadi huru-hara sangat besar, hingga Kaisar Diocletianus sendiri datang ke situ. Ke Mesir, ya, ini terjadi huru-hara di Mesir, lalu memerintahkan pembasmian bangsa Koptik seluruhnya. Jadi bangsa Koptik itu adalah bangsa asli Mesir, ya. Kecuali mereka itu mengakui dirinya sebagai son of God, ya, titisan dewata. Nah, dapat dibayangkan penderitaan bangsa Koptik masa itu. Nah, ya. Jadi bangsa Koptik waktu itu mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah Son of God, ya, ya, anak Tuhan. Tapi Kaisar Romawi yang menguasai Mesir juga memaksakan supaya dirinya dianggap sebagai Son of God juga, gitu, ya, di samping Yesus Kristus. Ya. Mujur sekali, ya, Diocletianus ini cepat meninggal, ya, sebelum perintahnya dilaksanakan sepenuhnya, ya. Kemudian penggantinya Kaisar Konstantin, yaitu tahun 306 sampai 337 Masehi. Nah, ini, ya, di masa Kaisar Konstantin ini terjadi hal yang penting, ya, yang nanti berpengaruh sampai sekarang, ya. Dia menggantikan Kaisar Diocletianus, ya, dan dia kemudian memeluk agama Nasrani dan mengumumkan agama Nasrani sebagai agama resmi di seluruh wilayah Imperium Romawi. Yaitu dari semenjak daerah Asia Kecil, ya, daerah Asia Kecil sampai ke Britania, Britania di Eropa sana, ya, ya, itu meliputin Belgia, Belanda, Jerman, ya kan, kemudian apa, Turki, ya kan, sampai ke Asia Kecil, ya, ya, termasuk ke di daerah Italia, ya kan, Prancis, sampai ke Afrika bagian utara, ya, Mesir termasuk. Nah, semenjak itu maka di daerah kekaisaran Romawi itu terjadi dua arus, ya, keyakinan, ya. Yang pertama adalah Arianisme dan yang kedua adalah Atanasianisme, ya. Nah, Uskup Agung di kota Konstantinopel, ibu kota Romawi, ya, Patrias Arius, ya, Patrias Arius ini wafat tahun 335 Masehi, ya, menganut keyakinan bahwa Yesus Kristus, ya, Isa alaihissalam itu adalah manusia biasa, ya, ya, yang sebagai dia adalah sebagai Rasul Allah, ya, Prophet of God, ya, sehingga tidak layak ibunya, ya, Maria, Maryam, ya, perawan Maria itu sebagai Mother of God, ya, jadi tidak layak, gitu kan, karena dia dilahirkan sebagai manusia biasa. Nah, keyakinan yang dianutnya itu sesuai dengan kelompok early Christian, yaitu orang Nasrani yang mula-mula, ya. Nah, ini adalah kelompok kecil pengikut Yesus Kristus, ya. Ya. Dari lingkungan orang Yahudi di Palestina waktu itu, ya. Nah, namun kelompok kecil ini di Palestina ini, di orang-orang Yahudi Palestina ini kemudian musnah saat pemberontakan total tahun 605 sampai 75 Masehi, ya. Ya. Ya, ketika bangsa Yahudi menantang Imperium Roma dan dihancurkan oleh Imperium Roma, ya kan? Dimusnahkan, ya. Tapi ajarannya itu nyebar, udah nyebar, ya. Nah, ajaran itu nyebar sampai masa Patrias Arius itu, ya. Dan berpusat di kota besar Antioquia. Antioquia itu sekarang di Syria, ya, di Suriah, ya. Nah, Patrias Arius ini sendiri adalah bekas murid daripada Paul Samosata, ya. Paul Samosata dari Antioquia, ya. Kemudian sementara Uskup Agung Alexandria di Mesir, yakni Bishop Athanasius, ya, itu wafat tahun 373 Masehi, itu menganut keyakinan bahwa Yesus Kristus, Isa alaihissalam, ya, itu adalah Son of God, anak Tuhan, yang menjelma atau inkarnasi di muka bumi untuk menebus dosa warisan atau original sin yang diwarisi dari Adam dan Hawa dengan mengorbankan dirinya di atas tiang salib, nah, ya, atau crucifixion, ya, yang setelah mati bangkit kembali, ya, resurrection, ya, sesudah 3 hari dan lantas kemudian naik ke langit, yaitu ascension, dan kemudian bersemayam di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ya, ini adalah konsep keyakinan yang sampai sekarang, ya, yang disebarkan di gereja-gereja, mayoritas gereja-gereja di dunia sampai sekarang, ya. Keyakinan yang dianutnya itu sesuai dengan ajaran Saul, ya, yang beroleh panggilan Paulus, yang termuat di dalam himpunan surat-suratnya, yaitu Paul Epistles, ya, Paul Epistles, ya, hingga sampai sekarang ini, dan merupakan daripada bagian perjanjian baru, yaitu New Testament. Jadi ini kita jumpai, ya, di dalam New Testament, ya, kitab perjanjian baru, ya. Jadi keyakinan ini itu sampai sekarang disebarluaskan di gereja-gereja, ya, dan diyakinin oleh kebanyakan penganut agama Nasrani, ya, dimanapun, ya. Nah, baik itu yang Protestan, ya kan, maupun yang Katolik, ya. Nah, Kaisar Konstantin menganjurkan dilakukan sidang umum gereja atau konsili, ya, ya, gitu, untuk menetapkan mana yang benar dari dua aliran yang sangat berbeda ini. Maka pada tahun 325 Masehi, ingat, ya, 325 Masehi berlangsung sidang gereja sedunia atau konsili yang pertama, ya, dalam sejarah agama Kristen, ya, bertempat di Nicea, ya, Nicea, ya. Itu sebuah kota kecil di Asia Kecil, ya. Itu berhadapan-hadapan dengan Konstantinopel, ya, Istanbul sekarang. Itu hanya dipisahkan oleh Selat Bosporus, ya. Nah, kemudian seluruh uskup-uskup pengikut Arius, aliran Arius maupun Athanasius, itu berkumpul, ya. Kemudian mereka melakukan dialog, ya kan, diskusi, ya kan, debat, ya kan. Kemudian dalil dengan dalil saling dikeluarkan, ya kan. Dan sampai kemudian karena masing-masing bersikukuh, masing-masing berpegang teguh kepada konsepnya dan tidak bisa tercapai mufakat, ya, itu. Akhirnya apa? Ya, akhirnya karena tidak mufakat, akhirnya dilakukan voting, ya. Ya, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Nah, voting ini, ya. Nah, ini demokrasi, ya. Malah menganut demokrasi. Nah, voting ini bahayanya adalah kalau mayoritas itu orang-orang yang pemikirannya salah, ya kan? Karena dalil-dalilnya salah, pemikirannya salah, argumentasinya salah, akhirnya dia bersekuku dan kemudian dia voting menang. Nah, kemudian akhirnya ini yang bahaya, ya, sistem voting itu bahaya. Dalam sisi tertentu itu bisa merusak, ya, sangat merusak. Tapi memang dalam sisi tertentu ada kebaikannya, yaitu apabila mayoritas adalah orang-orang yang benar, ya. Orang-orang yang benar, orang yang argumentasinya benar, dalilnya benar. Nah, kemudian voting. Nah, kemudian yang dihasilkan adalah kebenaran. Nah, itu. Jadi, kita melihatnya dari hasilnya, benar atau salah. Jadi, selama hasilnya benar, kita ikuti. Kalau hasilnya salah, walaupun dia itu mayoritas, tetap harus kita hindari, harus kita jauhi, dan tidak boleh kita ikuti. Nah, ini konsep dasar orang-orang yang mencari kebenaran. Nah, kemudian ternyata, ya, uskup-uskup pengikus Athanasius itu dalam konsili tersebut mayoritas, ya, dan menang. Dan kemudian akibatnya adalah pengikut Arianisme itu dicap sebagai pelaku bid'ah, ya, pelaku bid'ah. Ya. Nah, ini juga penting sekali, ya. Kita biasanya orang-orang yang kalau kita berdakwah untuk kelompok kita, ya, fanatisme kelompok, ya, itu kadang melihat orang di luar kelompoknya itu sebagai pelaku bid'ah dengan menggunakan dalil-dalil versi mereka, walaupun dalil-dalilnya itu juga mungkin benar mungkin salah, wallahu alam, ya. Tapi kita perlu hati-hati mencap kelompok lain pelaku bid'ah sebelum tahu kondisi yang sesungguhnya, sebelum tahu persis kondisi yang sesungguhnya, ya, karena ini bisa juga salah satu cara strategi setan untuk memecah umat manusia, memecah kelompok-kelompok yang benar, memecah belah. Ya. Karena memang setan ingin terjadi perpecahan, permusuhan di antara umat manusia. Semakin banyak permusuhan, ya, peperangan, ya, itu setan senang, ya kan? Gitu, ya. Tentunya permusuhan bukan atas dasar kebenaran. Ya kan, atas dasar kebenaran. Ya. Nah, kemudian Patrias Arius, ya, ditangkap. Jadi karena mereka itu sudah dicap bid'ah, maka mereka harus dibasmi. Ya, mereka dibasmi itu bukan hanya pemeluknya, tapi juga ajaran yang dianutnya harus dibasmi. Gitu. Maka Patrias Arius ditangkap dan dijemuruskan ke dalam penjara bawah tanah. Ya, ya. Penjara bawah tanah itu Dungeon, ya. Dan kita tahu banyak gereja-gereja di bawahnya, basementnya itu sebagai penjara. Ya, ya, kalau kita lihat di peninggalan-peninggalan gereja zaman dulu itu, di mereka itu rata-rata punya basement, ya, punya basement umumnya, ya. Dan itu basement itu didesain menjadi penjara atau bahkan tempat penyiksaan bagi kelompok-kelompok lain, ya, kelompok-kelompok paganisme. Maka dalam sejarah kita menyaksikan, ya, tercatat sejarah itu peperangan antara kaum Protestan dan Katolik, ya, karena kalau kaum Katolik itu menganggap kelompok Protestan sebagai pelaku bid'ah, ya kan, sementara kelompok Protestan itu menganggap Katolik itu adalah kelompok yang sudah menyeleweng, ya kan, menyeleweng dari ajaran yang sesungguhnya. Dan itu permusuhannya lebih dahsyat, ya. Maka banyak yang disiksa, ya, ketika mereka menangkap orang dari pemeluk lainnya, aliran lainnya itu kemudian ditangkap disiksa, ya. Maka banyak penjara-penjara apa gereja-gereja di dalam di bawah tanahnya itu sebagai penjara dan sekaligus banyak alat penyiksaan di sana, ya. Ya. Nah, ini bisa dilihat di dalam buku-buku sejarah, ya. Berdasarkan fakta-fakta, ya. Jadi Patres Arius ini kemudian dipenjara di suatu pulau kecil di Selat Bosporus dan meninggal di sana, ya. 10 tahun kemudian, ya, setelah menderita berbagai macam ragam siksaan, ya. Karena dia tidak mau bertaubat dalam tanda petik, ya. Artinya dia bersikuku dengan keyakinannya bahwa Isa alaihissalam, ya, itu adalah sebagai rasulnya, sebagai hamba Allah, dan rasulnya, ya, itu adalah ajaran yang benar, ya, gitu. Kemudian uskup-uskup pengikutnya, ya, para pemeluk agama aliran Arianisme itu kemudian diburu, ya, kemudian ditangkap, ya kan, dan kemudian dibasmi, ya, kecuali mereka mau membelot kepada keyakinan yang diresmikan tadi. Ya. Maka dalam literatur itu banyak disebutkan seperti itu. Ya. Jadi termasuk literatur pegangan mereka, kitab-kitab suci mereka itu dimusnahkan. Ya. Dimusnahkan. Ya. Nah, salah satu literaturnya adalah Injil Barnabas. Ya. Injil Barnabas ini ditemukan, ya, dan Injil Barnabas ini adalah Injil versi aliran Arianisme, ya, yang dalam Injil ini menyebutkan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya, jadi masih tauhid, masih monoteisme, ya. Nah, tapi sekarang Injil Barnabas versi Barnabas ini banyak dimusnahkan juga, ya. Susah mencarinya, ya. Nah, bukan hanya pegangan mereka, tapi juga biara-biara, ya. Biara-biara milik atau gereja-gereja milik Arianisme itu dirampas dan dikuasai. Maka pada saat konsili itulah, ya, Injil-Injil yang berjumlah berdemikian banyak dilakukan di sharing, ya. Kisah-kisah Rasul di sharing, ya kan? Kemudian hiburan surat-surat juga disaring. Kemudian kitab-kitab wahyu juga disaring. Artinya disaring ini adalah dilakukan pengkajian ulang. Kemudian mana yang sesuai dengan aliran Trinitas itu di... Aliran Trinitas itu adalah aliran Atanasianisme ini. Ya. Jadi yang menganggap bahwa Tuhan itu tiga. Ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus, ya. Ruhul Kudus ini adalah Jibril, ya. Atau Tuhan juga mereka menyembah Maryam, ya, Bunda Maryam. Nah, jadi disesuaikan. Jadi kitab-kitab suci, Wahyu, Injil itu semuanya disesuaikan dengan aliran Trinitas. Ya. Akhirnya Konsili Nicea itu hanya mengakui 4 Injil, ya, ya saja, ya. Dan sebuah kisah rasul-rasul dan beberapa himpunan surat dan sebuah kitab suci wahyu saja, ya, yang disahkan, ya, kitab suci yang disahkan sesuai dengan konsep itu, ya. Dan yang di luar itu kemudian dianggap sebagai apokripa. Apokripa itu adalah sesuatu yang sesat, ya, dan harus dimusnahkan. Nah. Kemudian kitab suci ini disahkan, ya. Kemudian menjadi himpunan dalam perjanjian baru, ya, New Testament. Dan kemudian ditulis di dalam bahasa Greek, ya. Dan pada abad ke-5 Masehi, uskup Eusebius Hieronymus itu tahun 340 sampai 420 Masehi menyalinnya ke dalam bahasa Latin. Dan dikenal dengan nama naskah Vulgata, ya kan? Nah, naskah tertua yang dijumpai sampai kini itu adalah naskah berbahasa Greek sesudah Konsili Nicea itu yang berasal dari abad ke-4 Masehi, yaitu Codex Sinaiticus, ya. Yang ditemukan pada tahun 1862 Masehi pada sebuah biara tua di semenanjung Sinai, ya. Dan naskah-naskah yang lebih tua dari itu tidak dijumpai lagi hingga kini. Sedangkan Isa Al-Masih, Yesus Kristus, beserta 12 muridnya, itu adalah dari lapisan bawah, ya, Bani Israel, ya kan, pada masa itu. Dan mempergunakan bahasa Aramaik. Jadi, bahasa yang dipakai oleh Isa Al-Masih itu adalah bahasa Aramaik, yaitu sebuah dialek Ibrani, ya, ya, menjelang abad pertama Masehi. Dan itu, dan mereka tidak mengenal bahasa Greek, ya, bahasa Greek, ya, bahasa Greek, ya. Nah, menjelang akhir hayatnya Kaisar Konstantin the Great itu kemudian berbalik menganut agama Arianisme, ya, yaitu monoteisme, dan mengumumkan agama monoteisme Arianisme itu sebagai agama Kristen, ya. Agama Kristen. Jadi Kaisar Konstantin kemudian tidak mengakui lagi Trinitas, ya, gitu, ya. Dan mengumumkan Athanasisme agama Trinitas itu sebagai bid'ah, gitu. Jadi dibalik, ya, gitu. Ya. Tetapi Kaisar Julianus, ya, Kaisar Julianus yaitu penguasa Romawi tahun 361 Masehi sampai 363 Masehi itu menghidupkan kembali pemujaan terhadap dewa-dewa paganisme, ya. Dan melakukan tekanan kembali terhadap agama Nasrani dan agama Yahudi. Kemudian Kaisar Theodosius, ya kan, tahun 379 sampai 395 Masehi itu berbalik mengumumkan agama Kristen yang resmi adalah ya sebagai agama resmi, ya, maaf. Jadi kalau Kaisar Julianus itu mengumumkan agama paganis, ya, warisan dari Greek itu sebagai agama resmi. Nah, kemudian Kaisar Theodosius itu mengumumkan agama Kristen sebagai agama resmi lagi sebagai di wilayah Imperium Roma, ya. Nah, tetapi berbeda dengan Konstantin, dia menganut Arianisme, ya. Maaf. Mereka Kaisar Theodosius menganut Athanasianisme, ya itu. Dan mengumumkan ajaran Arianisme, ajaran monoteisme itu sebagai ajaran bid'ah atau heresi, ya kan? Dan harus dibasmi. Jadi Kaisar Theodosius inilah yang kemudian mengumumkan ajaran Trinitas, ya kan? Itu sebagai ajaran resmi di dalam wilayah Imperium Roma, ya. Nah, keputusan Kaisar Theodosius ini yang hidup tahun 379 Masehi sampai 395 Masehi itu berlaku di dalam dunia Kristen sampai pada masa Rasulullah, yaitu sampai zaman Kaisar Heraclius, ya kan? Dan sampai sekarang ini, sampai masa sekarang ini yaitu tahun 2017 Masehi. Ya. Nah, ini cerita panjang ini perlu kita sampaikan kepada saudara kita, ya, di yang sekarang mayoritas menganut agama Kristen, ya, baik itu Katolik maupun Protestan, ya, tentang asalnya gitu, ya, biar mereka tahu bahwa bahwa ajaran Trinitas itu adalah bukan ajaran Isa alaihissalam, ya, gitu, ya, menguatkan daripada surat Al-Maidah ayat 72 tadi, ya kan, gitu. Nah, ini dikuatkan lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 73 ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innal laa ilaaha illallahu wa ma min ilaahin illaa ilaahu waahidu wa illam yantahu 'amma yaquluna lamassanna alladziina kafaru minhum 'adzaabun aliim. Ya. Jadi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tiga, salah satu dari yang tiga, yaitu ajaran Trinitas. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang dipuja, ya, selain Allah yang Maha Esa. Ya. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir itu, di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Ya. Yaitu kalau nggak di dunia, nanti di akhirat. Ini adalah ancaman. Kenapa? Karena ayat ini kan diturunkan Allah kepada Rasulullah, ya kan? Ya. Dan Rasulullah hidup, ya, itu di zaman Kaisar Heraclius. Ya. Nah, Kaisar Heraclius ini berpegang teguh kepada ajaran Trinitas, itu. Dan Romawi pada waktu itu adalah salah satu negara adidaya, ya. Gitu. Nah. Kemudian ayat berikutnya, ya. Afala yatubuna ila Allahi wastaghfiruna wa Allahu ghafurur rahim, ya. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah? Ini disuruhkan kepada orang-orang Nasrani, ya kan? Bukan hanya Nasrani tapi kepada kaum muslim, kepada seluruh umat manusia, gitu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya. Maka dalam sejarah banyak, ya kan, orang-orang Nasrani yang kemudian masuk Islam, ya kan? baik itu di zaman Rasulullah maupun di zaman setelah Rasulullah, ya kan? Dan insya Allah sampai zaman sekarang dan insya Allah sampai zaman nanti, ya. Itu. Nah ini, mal masihu, ya, ayat berikutnya adalah mal masihu benu Maryam illa Rasul. Kada khurat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati sumangzur anna yufakun, ya kan? Jadi Al-Masih, ya, Al-Masih Isa alaihi salam putra Maryam itu hanyalah seorang rasul, ya, seorang utusan Allah. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Jadi memang hanya seorang nabi, seorang rasul, seorang hamba Allah. Dan ibunya adalah seorang yang benar, yang teguh pada benaran, yaitu Maryam, ya kan? Nah, keduanya biasanya memakan makanan. Jadi, ya, manusia biasa memakan makanan, ya kan? Gitu. Nah, kalau Allah, Tuhan tidak memakan makanan, karena Allah tidak butuh segala sesuatu. Ya, Allah berdiri sendiri, ya kan? Allah maha kekal, maha hidup, maha berdiri sendiri, ya kan? Allah tidak makan, tidak minum. Allah tidak tidur, ya kan? Itu manusia butuh tidur, butuh makan, butuh minum, ya kan? Gitu. Nah, sementara Isa alaihissalam adalah makan, ya kan? Gitu kan? Dalam jamuan terakhir itu Isa alaihissalam adalah makan, ya kan? Nah, sifat Tuhan itu tidak makan, ya kan? Tidak butuh, jangankan manusia, malaikat pun tidak makan, tidak minum, ya kan? Itu, ya. Bahkan iblis pun itu tidak tidur, ya kan? Iblis itu tidak tidur. Sementara manusia butuh tidur, butuh makan, butuh minum, ya kan? Malaikat ciptaan Allah itu tidak makan, tidak minum, ya kan? Seperti itu, ya. Allah yang Maha Suci tidak makan, tidak minum, ya. Gitu, ya. Nah, perhatikanlah bagaimana Allah menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya kepada mereka, ahli kitab. Ahli kitab adalah kaum Nasrani, kaum Yahudi, ya. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan, ya kan? Dipalingkan. Artinya apa? Unzur anna yufakun, ya. Jadi bagaimana perhatikan mereka itu dipalingkan. Dipalingkan dari jalan yang benar, ajaran yang tauhidullah, yaitu monoteisme, insyaallah. Saudaraku yang budiman, tua-tua yang cerdas, insyaallah demikian dulu presentasi pertama dari seru-seruan dakwah ila Allah. Insyaallah ini sebagai bahan perenungan, ya, bagi kita semuanya, ya, baik itu kaum muslimin maupun mereka yang belum masuk muslim, yang belum masuk Islam, insyaallah. Karena ini menyangkut hal yang pokok, yang penting, yang nanti akan menentukan nasib kita di kehidupan setelah mati kita, ya, kehidupan selama-lamanya, kehidupan triliunan tahun nanti, ya. Karena di padang mahsyar sendiri satu hari itu sama dengan 50 ribu tahun di dunia ini, ya kan? Dan itu berlangsung, ya kan, ribuan triliunan tahun, insya Allah. Dan itu lebih penting kita perhatikan daripada kita memperhatikan dunia yang cuma sementara ini. Insya Allah, akhrul kalam, ahlaku merabik falataku nam tagarin, kebenaran itu dari Allah, ya kan? Insya Allah kita jangan ragu-ragu sekalipun, ya. Ahlaku merabik falataku nam tagarin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.